Ya, Metro Bisnis, terima kasih Anda masih bersama Pas FM untuk Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja ya. Sore ini kita masih ngobrol bareng dengan Bang Kavi, terutama Bang Kavi juga. Sebenarnya ada rencana ya Bang, minggu lalu kita mau ngomongin tentang tahun ular air ini ya Bang. Tapi ternyata ilmunya Bang Kavi semedinya kurang satu ons. Jadi minggu depan aja ya Bang, kita kasih seperti apa. Meskipun sudah Imlek kan gak apa-apa, orang pengen tahu juga pastinya. Ya baru 3 hari. Iya baru lewat 3 hari kan. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di hari Rabu depan ya Bang. Dan bisa ngomongin itu. Karena pengen banget Bang, penasaran juga, pengen tahu. Oke, kita lanjut Bang. Apalagi yang mau disampaikan nih Bang? Dari tadi perayaan Imlek mulai kita udah tahu ikan bandeng, kemudian juga kue keranjang, sampai 15 hari perayaan setelah Imlek yang namanya Cap Gomeh. Habis makan enak-enak-enak, yuk makan sayuran gitu. Ya, jadi makanya test of character itu sangat penting gitu. Nah, dalam bisnis itu juga sebenarnya diterapkan hal yang sama, test of character gitu loh. Jadi itulah sebabnya misalnya gitu loh. Sama dalam manajemen Jepang gitu loh, dalam manajemen Jepang. Di dalam manajemen perusahaan-perusahaan keluarga Tionghoa itu juga sangat dikenal yang namanya senioritas. Ya. Karena ujian karakter gitu loh, itu sangat ditentukan. Jadi jabatan itu bukan hanya didapat berdasarkan prestasi, tapi juga berdasarkan senioritas. Makanya ada kakak pertama, hormat kakak kedua. Tapi emang begitu ya Bang ya? Ya urtua dulu ya Bang dalam kerajaan bisnisnya sendiri Bang. Dan di dalam ritual kita itu ada juga yang bukan hanya senioritas tapi juga yang dituakan. Jadi misalnya Big Brother, Take itu juga ada yang dituakan. Okay. Jadi senioritas itu penting. Jadi menonton, pengen nonton silat gue. Kamu sih kakak pertama, kakak kedua nih. Tapi dalam jabatan-jabatan misalnya kalau kita sering nonton film Triads ya, itu gangster dari China itu juga ada bahwa senioritas juga kan? Senioritas gitu loh. Jadi Take Big Brother itu sangat penting. Kakak angkat gitu ya Bang ya, lucu banget. Ayah angkat. Paman pertama. Tadi lagi ada yang menanyakan nih makna kue keranjang dengan karakter manusia. Kecenderungannya itu dari sekian karakter yang tadi disampaikan, apakah hanya untuk menilai perempuan aja pada waktu itu? Makna dari ikan bandeng, kue keranjang gitu Bang? Iya, kalau kue keranjang itu ya, karena itu dilakukan, itu kan diaduk ya. Bahannya sangat sederhana sekali, cuma tepung beras dan gula Jawa ya. Tapi karena diaduk dan dilakukan dengan sangat teliti, sangat telaten, dengan sabar gitu loh. Nah itu dinikmatinya sangat legit, manis gitu loh, dan enak sekali. Nah itu sebenarnya suatu sindiran yang super halus gitu loh, bahwa sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan dengan sabar, dengan telaten, dengan penuh kecintaan, itu hasilnya akan selalu manis. Nah, itu juga sindiran halus itu. Iya, iya. Oke. Apalagi nih Bang, makna dari perayaan di dalam Imlek itu sendiri Bang? Iya, jadi kadang-kadang kan misalnya gitu ya, jadi kalau di dalam tradisi kita gitu loh, itu biasanya ada simbol-simbol tentang bahwa tahun yang baru, ada yang sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berlimpah. Makanya tradisi pakai baju baru itu bukan sebenarnya ingin pamer gitu loh, tapi itu juga sentilan yang halus gitu ya. Oh iya, apa sentilan itu Bang? Sentilan halusnya adalah gini loh, kalau tahun baru dengan kita memakai sesuatu yang baru, itu artinya sebuah kelahiran dari semangat yang baru gitu loh, bahwa we try something new gitu loh, kita memulai sesuatunya dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Jadi sebenarnya lebih kepada sesuatu yang lebih dari simbolik. Bukan berarti harus bajunya mewah dan baru, bukan seperti itu sebenarnya. Kenapa mesti warna merah sih Bang? Sebenarnya hanya dari ini saja, hanya dari kebiasaan gitu loh. Jadi misalnya jeruk misalnya, dan kita kan biasanya banyak adat dalam tradisi Tionghoa itu sangat simbolik, sangat simbolik dan penuh dengan penuh dengan simbol-simbol gitu loh. Mm-hmm. Nah, kayak jeruk, kenapa kita harus ada jeruk? Karena jeruk itu seperti bongkahan emas, dianggap hoki gitu loh. Merah dianggap sesuatu yang apa? Jadi kalau zaman dulu sebenarnya raja itu hal pakainya boleh pakai warna kuning emas, yeah, karena itu warna kaisar. Mm. Tapi di bawahannya adalah warna-warna yang merah gitu loh, yang bright gitu loh. Jadi itu juga sebenarnya tradisinya seperti itu. Jadi simbol kekuasaan. Simbol dari bahwa bahwa sesuatu yang dimulai dengan semangat baru, dengan baru dan penuh dengan energi baru. Hmm. Jadi merah di sini agak-agak beda sama bendera kita ya, Bang. Kalau bendera negara kan berani, kalau merah di sini memang kayaknya orang hoki banget ya pakai baju merah ya, Bang ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, nanti masih ada satu sesi terakhir, satu segmen terakhir bersama Bang Kavi Kurnia, jadi tetaplah bersama kami.